Masih bersama PT HBM. Ada Jorong Production, ada Maxton Shooting. Siapa dia kalau bukan Lilin Herlina Ju Palapa. Terima kasih. Hai, Abah Samsul sekeluarga. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.